بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خلقنا عزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. Sungguh telah beruntung, aflaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam, rezekinya cukup dan Allah jadikan dia qanaah terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat Fudala ibn Uzaid al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Quba liman hudiya ila al-Islam." Beruntung, tuba bagi orang-orang yang diberi hidayah kepada Islam. "Wa kana 'aysuhu kafafa." Kehidupan dia cukup. "Wa qana" dan dia qanaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dikeluarkan oleh Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadithun hasan dari Abdullah bin Mihsan al-Ansari al-Khadmi radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ما man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yawmihi faja'annama hizat lahu dunya bihadabiriha. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang berpagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, ada yang mengatakan sirbihi qaumih, dia aman di tengah-tengah kaumnya, mu'afa fi jasadihi, diberi afiat pada jasadnya, indahu qutu yaumih, di sisinya dia memiliki makanan pada hari itu, pada annama hizat lahu dunya bihadabiriha, seolah-olah diberikan untuknya dunia ini seluruhnya. Karena azzaikumullah dalam beberapa riwayat di atas menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan sikap qanaah dalam urusan dunia. Pada hadis yang pertama dan yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang qanaah dalam kehidupan dunianya termasuk orang-orang yang muflih, orang yang beruntung, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, juga orang yang mendapatkan tuba. Tuba dimaknakan dengan kebaikan yang banyak. Ada pula yang memaknakan tuba sebuah pohon besar di surga nanti, yang artinya dia mendapatkan keutamaan dunia, keutamaan akhirat dengan sikap qanaahnya. Namun disebutkan dalam riwayat yang tadi, keutamaan tadi tidak semata-mata dengan sikap qanaah, tetapi ada persyaratannya, yaitu ayyakuna muslimah, dia sebagai seorang yang muslim, diberi hidayah kepada Islam, diberi hidayah kepada iman, beriman kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, muslim, mukmin di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, dan dia qanaah. Maka semua keberuntungan dunia akhirat, semua kebaikan-kebaikan dunia akhirat untuk dia semua. Hadis yang ketiga yang saya bacakan tadi juga menjelaskan kepada kita tentang fadilah orang yang punya sikap qanaah. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, pagi hari dalam keadaan dia merasa aman pada dirinya, merasa aman di tengah-tengah kaumnya, masyarakatnya, jasadnya sehat walafiat, punya makanan pada hari itu, seakan-akan dunia dan seisinya ini diperuntukkan untuk. Yang namanya dunia, rasa aman. Yang namanya dunia, badan yang sehat. Yang namanya dunia, bisa makan, bisa minum ketika itu. Itu yang namanya dunia. Fadilah jazakumullah, al-qana'ah, maknanya ialah al-iqtina' bima atahu Allahu 'alaih. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan untuknya dari urusan-urusan dunia ini. Al-qana'ah barakallahu fikum, di dalamnya ada unsur ar-ridha bil qillati minad dunya, ridha dengan dunia yang sedikit. Yang kedua ada unsur ar-ridha bima atahu Allah, ridha dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Barakallahu fiikum. Al-qana'ah padanya ada asy-syukru li'an'amillah, merasa syukur dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Itu yang namanya qana'ah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kelapangan rezeki, dia syukur. Ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepadanya harta yang sedikit, dia sabar, dia ridha. Dengan qana'ah barakallahu fikum, seseorang hamba akan bisa mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, banyak ataupun sedikit. Dengan qana'ah, seseorang tadi tidak akan melakukan syakwa, tindakan keluh kesah ketika mendapatkan harta yang sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qana'ah. Yang namanya qana'ah itu neriman. Dikasih banyak, neriman. Diiringi dengan syukur alhamdulillah atas rezeki yang banyak tadi. Tidak keluh kesah, tidak merasa kurang, cukup. Begitu pula ketika diuji oleh Allah Taala dengan kesulitan hidup, diuji dengan rezeki yang tidak seberapa atau harta yang sedikit, neriman, diiringi dengan kesabaran, diiringi dengan keridhaan, diiringi dengan tawakal penuh kepada Allah, tidak ada unsur syakwa, keluh kesah kepada hamba Allah, kepada makhluk. Disebutkan di dalam kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, beliau menukil ucapan Al-Khalil Ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala yang menggambarkan tentang bentuk qana'ah. Kata beliau, illam yakun laka lahmun kafaka fallun wa zayt, illam yakun za wa hada fakisratun wa buyaytu tawallu fihi wa ta'wi hatta yati'aka mawtu hadha la umri kafakun fala yaghurruka laitu. Ini ucapan Al-Fadhil Ibn Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, illam yakun laka lahmun, kalau engkau tidak memiliki daging untuk makan, kafaka khallun wa zaitu, cukup bagi kamu khal dan zait. Khal itu cuka, zait minyak zaitun. Tidak ada daging, adanya minyak zaitun, adanya cuka, ya dimakan. Illa yakun za wa hadha, kalaupun tidak ada ini, tidak ada itu, daging tidak ada, cuka tidak ada, zaitun tidak ada, sakit suatu, sekedar remuan roti, dimakan. Wabuya itu, dan rumah kecil. Tawallu fihi wa ta'wi, engkau bernaung di rumah kecil itu, engkau tinggal di situ, hatta yaji'aka mautu, hingga kematian datang kepada kamu. Hadza la'umri kafafun, inilah sungguh hidup yang namanya kafaf, kecukupan. Fala yaghurruka laitu, maka sungguh jangan menipu kamu ucapan laita laita, tuhai kiranya saya punya ini, tuhai kiranya saya punya itu, tuhai kiranya saya bisa makan ini, tuhai kiranya saya bisa makan itu. Jangan sampai menipu kamu ucapan-ucapan yang semacam ini. Itu yang namanya qanaah. Barakallahu fikum. Ada daging, alhamdulillah diterima. Jangan mikir, coba kalau ada daging yang lebih banyak lagi. Coba kalau seandainya ada satenya. Coba kalau seandainya ada ininya. Ada itu dimakan. Jangan nyari-nyari yang macam-macam. Daging tidak ada, katanya ikan, dimakan. Alhamdulillah. Jangan mengucapkan kata-kata laita wa laita. Tuhai kiranya enggak cuma ikan. Ada ikannya coba, ada satenya, ada dagingnya, ada ayamnya, kan mantap. Ini kona. Yang kona, ada ayam, makan ayam. Ayam tidak ada, daging tidak ada, ikan tidak ada. Adanya cuma sayur tok. Dimakan. Makan sayur, sebagaimana makan yang lain ini. Merasa cukup dengan rezeki tadi. Ini tidak ada, itu tidak ada. Yang ada hanya nasi putih, tok. Jadi makan. Barakallahu fikum. Yang ada hanya roti saja, dimakan. Yang ada air putih saja, dimakan. Itu yang namanya qanaah, al-iqtina' bima ada Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Barakallahu fikum. Dari sini khonatina azabullah perlu difahamkan, yang namanya qanaah itu jangan selalu difahami bergandengan dengan kemelaratan. Jangan selalu difahami digandengkan dengan kondisi kefakiran. Jelas. Tetapi yang namanya qanaah pun juga demikian berlaku bagi orang-orang yang memiliki harta, yang diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, juga harus memiliki sifat qanaah, nerima yang apa? Nerima yang Allah berikan kepada dia. Usaha lancar rezekinya, masyaallah. Dapat 10 juta. Alhamdulillah. Syukur. Cukup. Jangan membayangkan, coba ini. 100 juta lebih jenis. Kenapa cuma segini? Itu tidak punya qanaah. Merasa kurang. Itu bukan yang namanya qanaah. Yang namanya qanaah, al-iqtina' bima atahullah. Ikhwan al-iqtina' azabullah. Yang namanya qanaah, barakallahu alaikum, itu tempatnya dalam hati. Dalam hati barakallahu. Yang dari sini akan terlihat, akan nampak pada keseharian dia secara batin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab beliau Rabatul Uqala, beliau mengatakan al-qana'atu takunu bil qalbi. Qana'ah itu ada pada hati masing-masing orang. Bil qalb. Faman ghaniya qalbuhu ghaniyat yadah. Barang siapa yang hatinya merasa cukup, merasa kaya, kedua tangannya pun juga merasa cukup, merasa kaya. Waman istaqara qalbuhu lam yanfa'hu ghinah. Barang siapa yang hatinya itu senantiasa merasa fakir, hati dia senantiasa merasa kurang, lam yanfa'hu hina, kekayaan apapun yang dia miliki tidak akan ada manfaatnya. Akan terus merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Karena hati dia fakir, merasa terus fakir, merasa terus kurang. Dikasih rezeki kita bangun rumah mungil. Ukurannya 7 kali berapa ya, Pak? 7 kali 10. Masya Allah. Lengkap dengan halaman-halamannya. Buzet. Hatinya fakir, merasa kurang. Setiap kali jalan melintasi rumah orang yang lebih mewah. Coba rumah saya kayak gitu. menyenangkan. Besar lagi. Di dalam rumah lagi ukurannya besar. 10 kali 10. Lengkap dengan halaman-halamannya. Insya Allah. Hatinya masih fakir. Terus demikian. Tidak akan pernah cukup. Berapapun dia punya kekayaan. Dia punya mobil. Dia punya kendaraan. Dia punya uang. Apapun yang dia miliki. Dari bentuk kekayaan yang ada. Tidak akan merasa cukup. Dikarenakan hati dia fakir. Merasa kurang dan kurang. Kata beliau, wa man qana'a lam yatasakhaf. Barang siapa yang qana'ah, nerima rezeki yang Allah berikan kepadanya, lam yatasakhaf, tidak akan mungkin murka akan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan murka kepada Allah Azza wa Jalla, merasa tenang. Wa 'asha aminan mutma'inna, dan dia akan hidup dengan aman, dengan tumakninah, dengan tenang, dengan damai. Wa man lam yaqna', dan barang siapa yang tidak memiliki sikap qanaah, lam yakun lahu fil fawaidi nihayatun li rahbatih. Barang siapa yang tidak memiliki sikap qanaah, maka dia tidak akan memiliki ujung, tidak akan memiliki yang namanya final, puncak, kepuasan puncak pada perkara-perkara yang telah luput daripadanya. Dikarenakan dia begitu senang untuk mendapatkannya. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, laisal ghina an kafratil 'arab walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi yang namanya kekayaan itu kaya dalam hati, ini qanaah. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ikhwan fillah jazakumullah, untuk seseorang itu memiliki sifat qanaah, maka dia harus menanamkan beberapa hal dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam sanubarinya. Yang pertama, dia harus menanamkan dalam jiwanya bahwasanya al-arzaq maqsumah, bahwasanya rezeki itu telah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ini takdirnya kaya, yang ini takdirnya sedang, yang itu takdirnya kurang, yang ini takdirnya melarat. Itu semuanya sudah selesai, sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bertambah dengan semangat kamu mencari dunia. Tidak akan berkurang dengan engkau mengurangi pekerjaan anda dalam urusan duniawiya. Tidak akan bertambah dengan jeniusnya kamu urusan duniawiya yang ada. Tidak akan berkurang dengan kondisi kamu yang mungkin butuh dalam perkara-perkara yang semacam itu. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang apa yang disampaikan tadi. Beliau mengatakan, kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubihi muhazzat ar-ra'yi 'anhu ar-rizq munharif, wa min dha'ifin dha'if al-'aql mukhtalif ka'annahu min khaliq al-bahr yaghtarif. Beliau mengatakan, kam min qawiyyin, betapa banyak orang yang kuat, qawiyyin fi taqallubihi, dia kuat dalam segala urusan dia, dalam semua perkara-perkara ini sangat kuat. Muhammadur Rasul, jenius otaknya itu. Tetapi anggur rizku munharibul, rezekinya berpaling daripadanya. Orangnya kuat, kuat fisiknya, kuat upayanya, cerdas orangnya, jenius otaknya, tapi rezekinya enggak datang-datang. Wakam yang ba'izin, betapa banyak orang yang lemah. Ba'izin akal, lemah akalnya, dia enggak cerdas, dia enggak jenius. Mukhtalifin, bahkan mungkin dia pikun. Ka'annahu min khalijil bahri yarbaritu, tetapi seakan-akan dia menciduk dari lautan-lautan yang sangat luas. Orangnya tidak meyakinkan. Studinya dia tidak jelas. Pangkatnya dia tidak jelas. Keahlian dia tidak jelas. Tidak memiliki sekian banyak pangkat-pangkat, titel-titel keilmuan duniawi. Secara otaknya biasa-biasa. Tapi rezekinya dia luar biasa. Seakan-akan dia hidup dari samudera-samudera yang ada. Gampang rezekinya. Sehingga barakallahu fikum yang namanya al-arzak maqsumah. Rezeki itu barakallahu fikum telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba. Beliau mengatakan arba'un qad khuriga minha. Ada empat perkara yang telah selesai semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-khalqu, penciptaan makhluk. Yang kedua wal-khuluqu, akhlak perangai seseorang. Yang ketiga war-rizqu, rezeki seseorang. Yang keempat wal-ajalu, dan ajalnya. Penciptaan makhluk, akhlaknya bagaimana, bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, selesai. Beliau mengatakan walaysa ahadun bi aksaba min ahad, dan tidak ada seseorang pun yang lebih cerdas mendapatkan usaha dan upaya daripada yang lain. Semuanya telah selesai, diatur, dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mentakdirkan kamu itu kaya, walaupun kamu dulu di rumah sekedar kontak tanah, kontak sini, lobi sana, lobi sini, mancur gitu ya. Ya gitu ya. Gampang sih. Gampang rezekinya barakallah. Antum usaha di bidang permobilan. Bisa. Seperti yang kelas berapa-apa. Permobilan. Beli bekas, jual. Beli bekas, jual. Konten aja. Zen, ada barang yang bagus. Dilihat tulisnya Zen. Berapa ini? Tawar kan ketemunya misalkan 100 juta bagus Zen. Kemudian dia pasarkan, marketingnya bagus, kontak sana, kontak sini, tawarkan, tawarkan sini, tampilkan. Ada yang mau? Saya berani beli itu 100 juta saya tawarkan kepada Anda 150. Lihat barangnya. Oh iya bagus, ya oke, deal 150. Sekali kotak, 3 juta. Mustahil apa enggak? Enggak mustahil. Perkara sangat gampang, barakallahu. Iya. Yang gitu. Ada orang yang memiliki barang yang begitu banyak. Elon. Pak, saya punya barang ini. Apa? Ini ada udang 100 ton. Siapa kampung? Mana orang punya kemampuan? Enggak usah capek. Koling, ada. Ya, berapa? Sekilonya sekian, saya sekian. Ketemunya sekian miliar. Apa? Ya tidak. Saya ambil. Ambil lagi. Dia untung yang lainnya lagi. Dijual lagi sama yang lainnya lagi. Untungnya per kilonya 10.000. Sekali lagi 100 ton. Sekali gini, sekian miliar. Bukan-bukan yang sulit. Ketika Allah katakan kepada kamu rezekinya lapang, gampang. rezeki seolah-olah di depan kamu. Kamu ambil kapan pun silahkan, kamu biarkan juga silahkan, kamu tinggalkan juga silahkan. Enteng. Itu semuanya ketika Allah berikan kepada kamu rezeki yang lapang. Tugasnya kamu harus qanaah. Bagaimana qanaahnya kamu ketika itu? Yang pertama kamu harus syukur nikmat. Syukuri nikmat itu. Yakini itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari kemampuan kamu semata. Kamu ucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Gunakan itu untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qanaah merasa cukup. Alhamdulillah dapat untung 50 juta. Ya. Ketahuan teman kamu ini lain. Salah satu pemain. Loh, mana pukulnya kemarin? Alhamdulillah sudah laku 150 juta. Iya kan. Padahal saya kepengen menghubungi antum. Ada pembeli yang mau menawarkan 175 juta. Labat. Alhamdulillah. 50 juta sudah lebih dari sekat cukup bagi saya. Itu namanya qanaah. Nah kemudian, aduh iya ya. Kenapa tidak bilang sama saya kemarin? Ngerti begitu gak 50 juta, 75 juta sih. Ini orang yang tidak punya qanaah, orang yang rakus dalam urusan dunia. Yang namanya qanaah, alhamdulillah dikasih rezeki sekian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keluh kesah, tidak ada yang lain-lain. Syukur ini. Nah, ini yang rezekinya lapang lapar. Nah, kata qanaah barakallahu. Ketika Allah kasihkan kepada kamu barakallahu fikum rezeki yang sempit, rezeki yang sulit, antum kerja satu hari 40 jam, ya segitu rezekinya antum. Kalau seandainya ada jam yang lebih, yang sehari 24 jam dirubah 40 jam, non-stop antum kerja selama itu, ya segitu itu rezekinya. Tidak akan pernah banyak atau berubah dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Hadza huwa sayyid rezeki telah selesai barakallahu. Tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin dikasih rezeki alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Ketika kita dikasih rezeki yang dirasa kurang, sedikit, kurang cukup dan segala macamnya, yang pertama sabar. Yang kedua ridha. Yang ketiga qanaah. Alhamdulillah masih dapat rezeki yang semacam ini. Yang pertama, tanamkan dalam hati kalian bahwasanya rezeki itu telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, biasakan Anda dalam urusan duniawi itu selalu melihat yang lebih bawah daripada kalian. Jangan suka memandang yang lebih tinggi daripada kalian dalam perkara dunia. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Unguru ila man huwa asfala minkum wa la tanguru ila man huwa fawqakum." Kalian lihat, lihatlah yang lebih bawah daripada kalian. Dan jangan melihat yang lebih tinggi daripada kalian. Innahu wa haqqu alla tazdari ni'matullahi 'alaikum. Itu lebih layak, lebih tepat untuk kalian tidak meremehkan, melecehkan nikmat Allah atas kalian. Itu mulia. Selalu nunduk ke bawah dalam urusan duniawi. Selalu nunduk ke atas dalam perkara ukhrawi dan agama. Tanamkan baik. Ketika antum mendapatkan rezeki yang kecil, rezeki yang kurang banyak, rezeki yang belum besar, alhamdulillah Allah kasih rezeki yang semacam ini. Yang selain saya masih banyak lebih sedikit daripada itu. Allah kasih rezeki pada antum, bisa makan nasi putih, ada sayurnya, ada tahu tempenya, alhamdulillah. Disyukuri, qanaah. Yang lainnya hanya makan nasi putih sama sayur tok, tanpa lauk. Antum bisa makan, ada nasi putihnya, ada sayurnya, tok, gak pakai lauk. Alhamdulillah, disyukuri, qanaah. Yang lainnya masih banyak yang makan nasi putih tok. Antum ternyata hanya bisa makan nasi putih saja. Alhamdulillah, disyukuri, disyukuri, qanaah. Yang lainnya hanya makan dua kali sehari nasi putih tok. Kita tiga kali sehari. Alhamdulillah. Berasnya lumayan. Yang lainnya berasnya enggak beres. Bisa makan nasi putih sehari sekali. Alhamdulillah. Disyukuri. Qanaah. Yang lainnya kadang enggak makan dalam sehari. Itu upaya untuk menanamkan sikap qanaah dalam jiwa kita yang memunculkan rasa syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang di bawah kalian dan lihatlah dan kamu melihat yang di atas kalian dalam perkara duniawi ini, itu lebih layak supaya Anda tidak melecehkan atau meredakan nikmat Allah atas kalian. Ini yang kedua. Sebab yang membuat orang itu barakallahu fikum tidak memiliki sikap qanaah ketika dia selalu memandangnya di atas. Yang demikian tidak akan pernah merasa cukup walaupun dia telah mendapatkan yang cukup. Selalu akan kekurangan barakallahu fikum dikarenakan yang dipandang di atas. Dia bisa makan nasi ada, sayur ada, tempe tahu ada. Namanya di atas enak ya. Yang itu ada ayamnya. Kita ke cuma tempe tahu saja ya. Klub. Dikasih ada ayamnya. Tengok yang sebelahnya lagi. Itu kok ayamnya potongannya gede-gede ya. Kita kok ayamnya potongannya kecil-kecil. Hah? Kalau besar lagi. Bisa makan ayam dengan potongan besar. Aromanya kok sedap ya. Tuh, ternyata yang lainnya makan sate. Hah? Allah berusaha. Dikasih makan sate. Udah makan sate dia. Kok alot ya. Yang lainnya kok hanya kok nyes empuk-empuk gitu satenya ya. Al-Muhim, kalau yang dia pandang yang di atasnya tidak akan pernah cukup. Yang terjadi adalah keluh kesah. Tidak ada kesyukur-syukur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga lihat yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Lihat yang di atas kamu dalam perkara agama dan akhirat. Yang ketiga, barakallahu fikum iyalah, kita harus menanamkan dalam jiwa kita masing-masing bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Posisi kita di dunia ini hanyalah sebagai orang yang gharib, orang yang asing, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Singgah saja di dunia ini. Dunia ini bukan tempat abadi kita. Tempat kita yang abadi adalah akhirat. Surganya Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka orang yang asing, barakallahu fikum, tidak akan sempat mikirin macam-macam. Yang penting dia datang ke tempat itu, menyelesaikan hajat dan tujuan dia, segera kepingin pulang ke negeri asalnya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah SAW min mankibi. Suatu kali Rasulullah SAW mengambil atau memegang pundaknya. Faqala, seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan engkau orang yang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan, atau orang yang menyeberang jalan. Ini sabda Rasul nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Resapi ini, hayati ini, sadari. Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang yang asing. Orang asing marakallahu itu ketika datang ke sebuah tempat yang asing bagi dia, dia sebagai seorang yang mustafir tidak akan berlama-lama di sana. Dia di sana hanya melaksanakan, mendapatkan apa yang dia inginkan, hajat yang dia inginkan, terpenuhi, langsung kemudian pulang ke asal. Marakallahu itu. Begitu pula orang yang di dunia ini, rumah asalnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla bagi yang mukmin. Di sana ada keluarganya, ada rumahnya dan segala macamnya. Dia datang ke dunia ini sebagai orang yang asing. Di dunia ini orang yang asing, singgah saja. Untuk menyelesaikan hajatnya dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ibadah kepada-Nya. Untuk ibadah, untuk beramal saleh, iman dan takwa, itu tujuan dia. Otomatis dia akan mengambil dari dunia yang cukupnya saja, yang penting-penting saja. Tujuan dia hanya semata-mata bisa beribadah kepada Allah, menunaikan hajatnya dia, kepentingan dia, tujuan dia, selesai. Dia akan kembali ke tempat asalnya, ke negeri akhirat. Barakallahu fikum. Dia tidak akan berlama-lama di tempat singgahannya, barakallahu fikum. Atau adiru sabil, orang yang menyeberangi jalan. Anda perhatikan orang yang menyeberang jalan, barakallahu fikum. Itu sudah santai di anak nyeberang jalan, santai begitu. Ketabrak. Tapi dia akan dengan cepat. Cari peluang. Sepi, dia langsung segera lari ke tempat yang sebelah sana lagi. Tidak akan pernah berpikir untuk berhenti di tengah jalan. Menyeberang, jalannya kok halus ya? Jalannya kok mulus ya? Coba kalau saya di situ duduk, enak nggak ya? Atau tidur terlentang, enak nggak ya? Atau enak nggak ya? Tidak akan berpikir seperti itu. Dia ngerti ini jalan batu, jalan jelek sama saja, lewat. Adiru sabil, melewati jalan baraku. Begitu pula yang menemukan azabullah yang di dunia ini, ketika dia datang ke dunia ini, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya, untuk beramal saleh kepada-Nya, seperti orang menyeberangi jalan, melintas dunia menuju akhirat. Tidak akan berpikir sejauh itu untuk diam lama di dunia ini, untuk mematenkan hidup dia di dunia ini. Tidak akan. Dia akan berpikirkan negeri asalnya, negeri akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Tamatkan ini. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ابن عمر في هذا القبر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. قال ابن حبان رحمه الله sungguh النبي عليه الصلاة والسلام dalam khabar ini, dalam hadis ini memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma supaya dia di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau abiru sabil, orang yang menyeberang jalan. Faka'annahu, kata Ibn Hibban, faka'annahu amarahu bil qana'ati bil yasiri minad dunya. Seolah-olah dengan perintah tadi, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan Abdullah bin Umar untuk qana'ah, merasa cukup dengan dunia yang sedikit. Qana'ah dengan dunia sedikit. Idzil gharibu wa 'abirus sabil la yaqsu al-fudani bil ghaibatil ikhtara minat arwa. Sebab orang yang asing di sebuah tempat atau yang menyeberang jalan pada masa-masa keterasingannya tidak mungkin punya niatan memperbanyak kekayaan dia. Tidak mungkin dalam masa-masa keterasingan tadi di sebuah tempat tadi berpikir, berniat untuk memperbanyak kekayaan dia. Balil qana'atu ilaihi ma aqrab minal ikhtari minat dunia. Bahkan sikap qana'ah itu lebih dekat kepada dua orang tadi, gharib dan yang menyeberang jalan tadi, dibandingkan dengan memperbanyak urusan-urusan dunia. Barakallahu fikum. Intah. Ini poin yang lebih. Supaya Anda bisa memiliki sikap qana'ah, camkan berkapi baik-baik riwayat ini. Hayati, sadari kita hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau menyeberang jalan. Sementara hanya lewatan saja, tujuan kita adalah akhirat nanti insya Allah azza wa jalla dalam surganya. Maka di dunia ini kita hanya menyelesaikan tujuan kita, hajat kita, kepentingan kita, yaitu ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu beramal saleh kepada Allah azza wa jalla. Dunia cukupnya aja, sekedar untuk bisa di dunia ini makan minum apa adanya, selebihnya hajat diselesaikan, tujuan dipenuhi, ibadah kepada Allah menuju hari akhir nanti, ibadah kepada Allah. Yang keempat, supaya kita bisa memiliki sikap qanaah, yang keempat adalah mempelajari dan mengkaji kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebanyakan sahabat. Alhamdulillah, jazakumullah. Kalau antum memperhatikan, mengkaji kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan kebanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, antum akan mendapati bahwasanya kondisi hidup mereka kondisi yang serba tidak ada, serba kekurangan. Padahal mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia. Rasul alaihi salatu wassalam makhluk Allah yang paling mulia. Allah pilihkan untuk beliau kondisi yang semacam itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, generasi yang paling utama, generasi yang paling mulia. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk mereka, pada kebanyakan mereka, kondisi yang semacam ini. Serba tidak ada, serba kekurangan. Bukan hanya itu. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya begitu zuhud, begitu sabar, begitu ridha dengan kondisi yang ada pada mereka. Betul-betul terpatri dalam jiwa mereka qanaah yang luar biasa. Tidak ada keluh kesah. Perhatikan riwayatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. قد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيد الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dulu Rasulullah SAW bermalam sekian malam berturut-turut dalam keadaan tawiyah lapar. Ini Rasulullah ya Pak. Sekian malam, berturut-turut sekian malam, Rasul malam hari dalam keadaan kelaparan. Begitu pula keluarga beliau, la yajiduna asya'a, tidak mendapati makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim, dan mayoritas khubz mereka, roti yang mereka makan, khubz dari syair. Itu kalau di kalangan orang-orang Arab, itu khubz yang kasar. Roti yang kasar, yang tidak lembut. Dari syair. Tapi enak ya, kalau di zaman sekarang ini diolah dengan mantap, enak ya. Al-Muhim menerangkan kepada kita bagaimana kehidupan Rasul dan Ummahatul Mukminin. Kehidupan yang jarang ada. Bayangkan, sekian malam berturut-turut, sekian malam lapar, tidak mendapatkan yang namanya makan malam. Kalau mendapat khubuznya itu, rotinya itu, bakal roti yang bagus. Roti yang biasa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi sebelum mengatakan haditsun hasan sahih. Barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah, apakah ada keluh kesah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada keluh kesah pada Ummahatul Mukminin radhiyallahu taala anhuna ajma'in? Jawabannya tidak. Ada keluh kesah. Mereka sabar dengan kondisi yang demikian. Mereka ridha dengan kondisi yang demikian. Mereka qanaah dengan apa yang ada pada mereka barat. Tanpa keluh kesah. Anda perhatikan pula hadis yang lain. Yang diriwayatkan juga oleh Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya. Dan beliau mengatakan hadis yang sahih. Dari Fudhalah bin Ubayd radhiyallahu ta'ala anhu. Menggambarkan kondisi kehidupan yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Fudhalah bin Ubayd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla dinnas yakhru rijalun min qamatihim fi shalati min al-khafafa. Dulu Rasulullah SAW apabila beliau mengimami para sahabatnya salat, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki tersungkur dalam salatnya, berdiri langsung tersungkur dalam salatnya. Disebutkan mereka adalah ashabus suffah. Hatta yaqul al-a'rab, hingga orang-orang pedalaman, orang-orang Arabi Badui menyatakan haula'i majanin, mereka ini orang-orang gila ini, orang-orang majnun ini, salat tiba-tiba tersungkur begitu saja, pikirannya kesurupan. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, insarafa ilaihim, beliau berpaling kepada mereka para sahabat tadi yang tersungkur. Faqala, sambil menyatakan, "Law ta'lamuna ma lakum 'indallahi 'azza wa jalla la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja." Sungguh kalau seandainya kamu tahu pahala yang Allah persiapkan untuk kalian di sisinya, sungguh kalau kamu tahu pahala untuk kalian di sisi Allah azza wa jalla, niscaya kamu akan lebih suka, lebih bertambah miskinnya, lebih bertambah laparnya. Luar biasa. Apakah berkeluh kesah? Tidak. Dalam keadaan sampai tersungkur kelaparan, tidak ada keluh kesah. Tidak ada itu. Yang ada, semakin yakin dengan pahala dari Allah azza wa jalla, semakin yakin dengan keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehidupan salaf. Maksudnya, ikhwana fiddin azzakumullah, kita mengkaji, kita membaca, kita menghayati kehidupan orang terdahulu, serta tidak ada. Tapi lihat bagaimana sabarnya mereka. Lihat bagaimana ribonya mereka. Lihat bagaimana kona'ahnya mereka. Sementara kondisi kita di zaman sekarang ini jauh dari mereka. Insya Allah belum ada di kalangan kita yang sedang sholat tiba-tiba tersungkur karena kelaparan. Insya Allah belum ada. Insya Allah belum ada. Ya walaupun kondisinya melarat, kondisinya fakir, kondisinya miskin, agak masih kita minum, masih bisa makan walaupun apa adanya, masih bisa. Kondisinya tidak sebagaimana kondisi pada masa lalu. Maka semestinya barakallahu fikum, kondisi yang ada pada kita sekarang ini harus dan wajib kita syukuri. Alhamdulillah lebih baik, jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia pada masa lalu yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabat. Membuat kita semakin sabar ketika diuji dengan ketidakadaan. Ridha, qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun itu tidak seberapa. Melatih jiwa, menjadikan mereka sebagai contoh kita, barakallahu fikum, sebagai uswah kita, sebagai uswah kita. Mereka bisa sabar, kita juga bisa sabar. Mereka bisa ridha, kita pun juga demikian. Mereka bisa qanaah, kita pun juga harus bisa qanaah dengan apa yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Ini beberapa upaya, beberapa cara yang akan kita azakumullah untuk menumbuhkan sikap qanaah kita di dalam urusan dunia ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang akan kita azakumullah, ada beberapa hal penting yang perlu sampaikan di sini, yaitu yang pertama, ini untuk menepis anggapan-anggapan yang kurang tepat dalam memahami makna qanaah. Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Al-qana'atu la tunafi al-iktisab. Qana'ah itu tidaklah menafikan mencari usaha. Qana'ah itu tidaklah menafikan iktisab, upaya untuk mencari yang namanya usaha. Ini tolong camkan baik-baik. Khawatirnya ketika disampaikan masalah qana'ah, akhirnya menjadi pemahaman, tidak usah nyari manusia, tidak usah nyari kerja. Aku tidak kerja, penganggur. Qana'ah ya akhi. Itu bukan namanya qana'ah. Yang namanya qana'ah itu harus dengan cara yang syar'i, barakallahu. Naam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah selesai sholat Jumat, fantasyiru fil ardh, maka silakan kalian tersebar di muka bumi ini. Wabtahu min fadlillah, dan carilah fadlillah dari Allah Azza wa Jalla. Di sini dalam tafsirnya, fadlullah adalah rezeki yang halal. Begitu selesai sholat Jumat, silakan kamu kerja lagi. Silakan kamu mencari rezeki yang halal. Diperintahkan barakallahu fikum. Perkara yang mubah. Juga Rasulullah alaihissalatu wassalam sangat-sangat menganjurkan umatnya untuk makan dari hasil keringat sendiri. Dianjurkan sangat untuk berusaha. Dan itu dalam banyak periwayatan. Di antaranya, disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, la'an yahtatiba ahadukum huznatan ala dhahrihi khairan lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Sungguh kata Rasul, salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, kemudian dia ikat, dia pikul di punggungnya, kemudian dia jual kayu bakar itu, lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Ini anjuran untuk berusaha, walaupun sekedar mencari kayu bakar. Pecutan, tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk tebang, tempat-tempat yang diizinkan untuk tebang, jangan lupa ya, cari kayu bakar, kumpulkan semua, diikat di pasar. Cuma ya laku 5.000, laku 10.000, dapat yang cuma segitu, alhamdulillah, lebih baik daripada dia harus meminta-minta kepada orang dikasih atau tidak dikasih. Allahul Mustahil. Jika beliau barakallahu fikum menjelaskan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dari Nabda bin Ma'ati Karib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, ma akala ahadun ta'ama qat khairan min ayyakula min amaliyatih. Tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan pun yang lebih baik daripada yang dia makan dari usaha tangan dia sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amaliyatih. Dan bahwa saja Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, beliau juga makan dari jerih payah, dari amal panahnya sendiri. Namanya, sehingga yang namanya qana'ah itu tidak meniadakan, tidak menafikan iktisab, upaya untuk mencari harta. Namun ada ketentuannya. Yang pertama, yang dia cari rezeki yang halal. Barang siapa yang mencari barang haram, maka perkara haram dan bukan qana'ah. Rezekinya halal. Kemudian dengan cara-cara yang halal, tariqahnya dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, tidak melalaikan dia dari ibadah. Baik, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang merugi. Sehingga tidak sampai melalaikan dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rezekinya halal, ditemu dengan cara yang halal. Dan yang ketiga, tidak melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan yang keempat, tidak boleh ada, tidak diperbolehkan terjatuh dalam sikap al-hirs ambisi. Al-hirs membahayakan warakullah itu. Ini penentuannya. Selama ini semua tidak ada, atau terpenuhi semua yang ada di barakallahu fikum, maka diperbolehkan menjadi usaha. Dan rezeki Allah itu macam-macam. Ada orang berusaha, gampang tadi. Sekali telepon, 1 juta. Sekali telepon, 3 miliar. Mudah lagi dia. Itu bukan barang haram. Jangan mengatakan, boleh gak ya, saya usaha demikian. Sekali telepon, 1 miliar Ustaz. Boleh gak Ustaz? Nanti jangan-jangan gak kona'ah Ustaz. Gak ada masalah. Selama itu perkara yang halal. Dengan cara yang halal. Gak melupakan kamu saya zikir kepada Allah. Gak ada yang namanya eros, ambisi, dunia. Gak ada masalah. Rezekinya antum. Rezekinya antum. Setelah itu antum gunakan rezeki tadi untuk perkara-perkara yang baik. Disyukuri nikmat tadi barakallahu. Hadza huwa. Sehingga yang namanya qanaah Al-qana'atu la tunafi al-iktisab. Yang namanya qana'ah barakallahu fikum juga bertentangan dengan yang namanya iktisab. Mencari usaha barakallahu fikum. Yang kedua, juga perkara yang perlu diperhatikan baik-baik, melengkapi apa yang sampaikan tadi, al-qana'atu la tunafi kasratal 'ard. Yang namanya qana'ah barakallahu fikum tidak menafikan, tidak meniadakan banyaknya rezeki. Tidak bertentangan dengan banyaknya harta. Artinya barakallahu fikum, orang-orang yang diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang kaya raya, rezekinya melimpah, bukan berarti mereka orang yang qanaah. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya qanaah selama mereka dengan rezekinya tadi, dengan hartanya tadi dipergunakan dengan sebaik-baiknya secara syar'i sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan azakumul perhatikan baik-baik. Di zaman di kalangan para anbiya wal mursalin, tidak semua nabi itu fakir miskin. Ada nabi-nabi yang kaya raya, bahkan termasuk raja. Seperti sebutkan nabi-nabi yang termasuk raja satu. Nabi Allah Sulaiman. Naam. Yang kedua, nabi plus raja. Nabi Daud. Nabi Daud kita sendiri. Sama lagi ya, Mas. Al-Muhib. Ada yang menjadi nabiyun wa malik. Nabi dan raja. Apa yang mengatakan Nabi Sulaiman dan Kona'ah? Tak ada yang mengatakan semuanya. Para anbiya wal mursalin adalah orang yang paling qana'ah dibandingkan dengan selain mereka. Nabi Sulaiman mendapatkan harta yang begitu berlimpah dari Allah. Tidak bertentangan dengan yang namanya qana'ah. Di kalangan para sahabatul kiram, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'i, tidak semuanya fakir. Banyak juga dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang berkecukupan. Di antaranya, jangan jarak ya para sahabat. Abdullah bin Auf, pengusaha yang terkenal. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan yang lain-lainnya, banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang kaya raya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan mereka tidak qona'ah. Tidak ada. Sehingga yang namanya qona'ah itu tidak bertentangan dengan kehidupan seseorang yang berkemampuan atau yang memiliki harta benda. Selama itu perkara yang halal, selama perkara yang diizinkan dalam syariat barakallahu fikum, dan selama dia menggunakan hartanya untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla atasnya. Jadi jangan dibayangkan yang namanya qanaah harus kiri, sehingga dia harus berkiri-kiri ria, berfakir-fakir ria. Sudah punya usaha yang matang, sebelum taklim, sebelum ngaji, punya usaha yang mapan, yang bagus, halal, tidak ada haramnya, Masya Allah. Fadilah min Allah. Begitu taklim, begitu ngaji, muncul kekhawatiran. Boleh enggak ya punya harta banyak? Boleh enggak ya punya dunia banyak? Rasul kan kiri, Rasul kan miskin kalau dunia wiyahnya. Apa gimana ya? Apa saya lepas semuanya ini? Allah Taala, itu fadilah Allah untuk kamu. Selama itu perkara yang halal, bukan perkara yang haram. Selama kamu cari dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Selama kamu gunakan perkara-perkara yang bagus, syukur nikmat padanya, rezeki minum. Merasa cukup dengan apa yang ada sekarang ini. Qanaah ya. Bagus. ya, tidak harus kemudian berkiri-kiri ria. Nah, yang punya pekerjaan mapan yang halal, copot pertentangan dengan kona'ahusan. Saya lepas semuanya, saya ikhlas, jadi ikhwan, mau jualan kerupuk saja Ustaz. Allah Ustaz. Agar ya kan? Punya mobil yang mewah, jual mobilnya. Itu tidak kona'ah Ustaz, saya cukup untuk sepeda ontel saja. Uang hasil jual mobil bagaimana? Nah itu, tidak kona'ah itu Ustaz. Saya punya uang banyak sudah, tak kasihkan semuanya, isabilillah. Saya cukup, ya punya duit 500,000, ya lumayan lah Ustaz. Nah demikian ya, yang namanya kona'ah. Yang namanya kona'ah, al-ikhtina' bima adahullah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ketika kondisinya dia berlimpah harta, maka dia syukur nikmat atasnya. Ketika kondisi dia kekurangan harta, dia bersabar atas kondisi tadi, ridha dengan itu semuanya dan merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Barakallahu fikum. Hadza. Sehingga perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Jam 06.30. Ada yang mau tanyakan ya, kawan? Ada yang bertanya di sini, bolehkah menunda akikah dikarenakan saat ini belum ada kemampuan untuk berakikah? Dan insya Allah akan ditunaikan bila sudah ada kemampuan untuk berakikah. Masya Allah. Baik. Pendapat mayoritas ulama, dan ini yang insya Allah rajih, barakallahu fikum, akikah itu disyariatkan dengan lahirnya anak. Akikah disyariatkan dengan lahirnya anak. Dengan semata-mata lahirnya bayi, sudah ada yang namanya akikah. Adapun hadis yang menyebutkan akikah di hari yang ketujuh, itu mereka pahami sebagai afdaliyah, sebagai perkara yang sifatnya afdal, bukan kewajiban, bukan rukun, bukan persyaratan, tapi afdaliyah. Afdalnya hari yang ketujuh. Tapi boleh dikerjakan sebelum hari yang ketujuh, boleh dikerjakan setelah hari yang ketujuh. Misalnya, baik. Kemudian dari kalangan jumhur ulama ini, mereka ikhtilaf sampai batas kapan ketika dia tidak mampu pada hari yang ketujuh. Ada yang mengatakan barakallahu fikum di apa di kelipatannya hari ke-7 tidak bisa, hari ke-14, 14 tidak bisa, 21 dengan seterusnya. Ada yang mengatakan bebas, tidak harus ada kelipatan semacam itu selagi dia mampu. Batasannya ialah ketika anak itu usia baligh. Ini pendapatnya jumhur-jumhur. Dari jumhur tadi, mayoritas jumhur berpendapat batas maksimalnya ketika anak sudah balik. Sebagian kecil berpendapat diperbolehkan akikah walaupun dia sudah balik. Bahkan ada yang mengatakan diperbolehkan untuk mengakifai diri sendiri. Barakallahu. Ini semuanya akwal para ulama, barakallahu. Intinya akikah itu pada hari yang ketujuh itu afdaliyah saja. Ketika Anda belum diberi kemampuan pada hari yang ketujuh untuk akikah anak, maka Anda bisa melakukannya kapanpun Anda bisa ketika Anda telah mampu. Barakallahu fikum. Dari pendapat jumhur ini, fanatina azakumullah, sebagai tambahan faedah, ketika ada seseorang yang mendapatkan bayi, lahir anaknya, barakallahu. Baru hari yang pertama atau hari kedua mati itu anak. Wafat jumhur mengatakan diperbolehkan bagi orang tua untuk mengakifoinya. Dalam ya, jumhur mengatakan diperbolehkan bagi bagi orang tua untuk mengakifoi anak tadi, walaupun telah mati. Sebab akifah itu disyariatkan dengan lahirnya anak. Lahir, dah lahir ya kan? Dah lama mati, ya sudah. Barakallahu fiik. Dia diperbolehkan untuk diakifai. Wallahu ta'ala lam bisawab. Sebentar lagi pilkada di masing-masing daerah. Bolehkah mengikuti pemilu atau pilkada dengan dalil ada calon bupati muslim dan non muslim sehingga kita harus memilih yang muslim karena ada sebagian orang yang seperti itu? Jawabannya barakallahu fikum, kita berbicara sekarang dikarenakan prinsip agama kita. Kita bicara bukan karena tendensi politik, bukan pula bicara karena anti pemerintah. Prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum ialah mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim walaupun dia zalim dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Ini camkan baik-baik. Ketika ada pertanyaan semacam ini, kita bicara dengan atas nama prinsip agama, bukan terkait dengan apapun dalam perpolitikan waktu. Perkara yang sangat ma'ruf dalam Islam barakallahu fikum dan banyak dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya pemilu atau pilkada yang dibangun di atas demokrasi itu perkara yang haram. Ada mutasyabuh, menyerupai orang-orang kafir, dan itu bukan cara-cara yang Islam. Itu nyata, jelas, gamblang, wabih. Maka hukum asalnya barakallahu fikum, kita tidak mengikutinya. Kita tidak ikut tampil di dalamnya karena memang melanggar agama, bukan karena anti pemerintah atau yang lain. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ada dua calon yang muslim dan non-muslim barakallahu fikum, untuk kondisi di Indonesia ini tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Artinya tetap kita tidak ikut. Yang pernah ada yang disampaikan oleh sebagian ulama kibar pada masa itu ialah sebuah penggambaran yang sifatnya kondisional atau kasuistik. Barakallahu fikum, yang seandainya kalau tidak dipilih oleh kaum muslimin calon yang muslim tadi, maka yang akan menang non muslim dan akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, perkara-perkara yang sangat mengerikan yang akan menghancurkan Islam dan semisalnya. Sehingga dalam kondisi yang sifatnya darurat, milih. Itu pun pada kenyataannya barakallahu fikum, ketika fatwa itu muncul dan diterapkan, ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Itu pada kasus di Aljazair. Hah? Itu fatwa dari Syekh Albani dan yang lain-lainnya barakallahu fikum, itu kondisional sekali. Sangat kesulitan sekali. Diterapkan ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan. Aljazair ketika itu menjadi bulan-bulanan barakallahu fikum. Hancur berantakan dengan adanya ini semuanya. Sehingga kembali pada hukum asal barakallahu fikum, tidak ikut-ikutan dalam masalah yang semacam ini. Barakallahu fikum. Juga yang kemarin, yang paling great kemarin ikhwan barakallahu fikum pada pilpres kemarin, sebagian pihak demikian mau menerapkan fatwanya sebagian masyayikh, sebagian ulama, tetapi ternyata enggak sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tadi. Melebar, melebar, melebar, melebar, melebar, akhirnya dan sebagaimana yang mereka harapkan. Kemarin, kalau kemarin dalam rangka untuk menangkis bahaya Syiah, ternyata yang mereka harapkan pun juga welcome dengan Syiah. ala kulli hal hakadha. Intinya tidak diperbolehkan untuk ikut andil dalam perkara yang semacam ini, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menerapkan prinsip agama, bukan tendensi apapun. Allahu ta'ala alam bisawab. Ambil aja 14 tentu jangan berhenti aja mantap. Namanya Allah Ta'ala salat. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, walaupun minkum waktunya pendek. Semoga bermanfaat dan semoga kehidupan kita semakin damai, semakin tentram dengan sikap qanaah yang syar'i seperti yang digambarkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.